Makin rajin jajan, tapi tetap cuan terus ya lo. Gue kan rajin nabung dan transaksinya rutin di Wonder by BNI. Sekalian ikutan program Rezeki Wonder BNI. Rezeki Wonder BNI. Program undian dari BNI. Tiap tambah saldo dapat kupon undian. Tiap transaksi dapat BNI Point Plus yang bisa ditukar jadi kupon undian. Makin sering nabung dan transaksi, makin gede kesempatan buat jadi pemenang. Serius. Dan hadiahnya keren-keren banget. Ada 2 Mercedes-Benz E300, 14 Chery J6, 20 Honda HR-V, 170 motor Honda Beat, dan ratusan smartphone dan laptop. Program ini berlaku sampai 31 Januari 2026. Info lengkap cek bni.id/rezekiwonderbni. Tingkatkan saldo dan transaksi di Wonder by BNI. Hadiah menanti. Segera buka rekening BNI. Download Wonder by BNI di App Store dan Google Play sekarang juga. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta pinjaman LPS.